Bolehkah ketika membaca kunut nazilah dilakukan seperti membaca Al-Quran? Tidak mengapa. Seperti yang kita dengar dari beberapa masyayikh. Setahu saya tidak ada larangan. Apakah Sufyan Fuad Baswedan merupakan doktor hadis S3 alumni Jami'ah Islamiyah adalah seorang salafi? Karena telah banyak yang mengatakan bahwa dia sebut telah rujuk. Saya tidak tahu. Kebetulan saya tidak pernah tahu orang ini. Allah alam. Apakah hukum berjualan di www, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya? Alhamdulillah, urusan dagang silakan saja asal dengan syurut, dengan syarat-syarat yang sudah ada dalam hukum fikih atau dalam syariat. Di antara syarat-syarat jual beli adalah kejelasan barang yang dijual. Tidak ada kedustaan di dalamnya. Tidak ada yang disamarkan. Ada qabdah, ada penguasaan barang ila akhirih. Saya tidak tahu modelnya itu seperti apa. Bismillah. Ustaz, bagaimana? Apa sebenarnya kriteria seorang yang disebut sebagai ustaz? Karena beberapa pihak sangat mudah menyebutkan seorang sebagai ustaz. Yang terpenting dia merupakan jebolan luar negeri. Mohon nasihat ustaz terkait. Enggak mesti jebolan luar negeri. Ada yang bukan jebolan luar negeri juga ustaz. Bahkan santri-santri kita siapa yang ngajar dipanggil ustaz. Walaupun ngajar alif ba, tak. Ustaz. Maka ini kembali kepada urf saja. Kembali kepada urf yang dipakai di masyarakatnya. Adapun kalau ulama, ada kriterianya. Ya. Bagaimana hukum tinggal di masjid dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di masjid untuk kepentingan pribadi? Pribadinya dipakai untuk apa? Untuk bersihkan masjid. Artinya dia petugas di masjid itu kan? Mudah-mudahan tidak mengapa. Allahu ta'ala alam. Yang jelas perkara-perkara seperti itu hendaklah dibicarakan dengan pengurus masjidnya. Barangkali dia punya tugas di situ, tinggal di situ, kemudian dia diizinkan untuk memakai fasilitas yang ada di masjid. Baca HP misalnya, oh tidak apa-apa, silakan. Karena dia tugas. Tetapi kalau dari jauh tidak pernah tahu tentang membantu masjid, giliran mau memanfaatkan datang ke masjid, ya Allah. Nah, ini yang jadi masalah. Tidak ada hak bagi dia untuk memanfaatkan tersebut. Bagaimana dalam menyikapi bahwa ibadah di Mekah bukan segalanya baik karena ada sholat tarawih 23 rakaat, masih ada ikhtilat dan terus sebanyak ziarah kubur di makam Nabi dilakukan oleh. Terus pertanyaannya apa? Apakah Saudi Mekah selalu benar ibadahnya? Ya enggak. Yang bilang selalu benar siapa? Tidak selalu benar. Makanya saya sering ingatkan, ikhwah, oh ini di Saudi juga begitu. Emang kalau di Saudi masih benar? Jangan mengukur sesuatu dengan Mekah dan Saudi. Jangan mengukur sesuatu dengan Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi aja begini. Jangan. Ukur dengan qala Allah wa qala Rasul. Ukur dengan dalil-dalil. Kalau saja kita bicara Masjid Nabawi atau Mekah di zaman Rasul, boleh. Mengapa? Karena itu berarti takrir dari Nabi SAW. Karena hadis itu ada berbagai macam. Ada qawli, ada fi'li, ada takriri. Qawli ucapan, fi'li perbuatan, takriri persetujuan. Masjidnya kayak apa disetujui oleh Nabi, maka itu jadi dalil. Karena Nabi membiarkan. Kalau saja tidak boleh, Nabi akan menegur, jangan. Iya kan? Maka itu takriri. Tetapi kalau sekarang, siapa yang mentakrir? Oh, para ulama berbeda pendapat di sana. Yang mana? Yang rajih. Ya berarti kembali pada dalil. Naam, itu yang benar. Kembali kepada hujjah. Kembali kepada dalil. Sehingga ada seorang ulama yang berkata, laukanal amru biyadi. Kalau saja kekuasaan di tanganku, aku akan perluas Masjid Nabawi ke kanan sesuai dengan sunnah dan menyelamatkan kuburan tidak masuk masjid. Ada pendapat seperti itu. Artinya tidak membenarkan. Cuma karena memang sudah sebagian mengatakan demikian atau penguasa dalam keadaan memiliki pendapat lain, sudah. Tinggal kita hindarkan. Tapi menunjukkan ada para ulama yang berpendapat lain bahkan dengan hujjah, dengan dalil bahwa memperluas itu ke kanan. Sehingga tidak memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Dan masih ada lagi perkara-perkara lain selain itu. Walaupun tentunya kita melihat bahwa yang negeri yang terbaik, yang paling baik sekarang ini di dunia, di Saudi. Mana lagi? Yang di sana, masya Allah, peribadatannya, sholat jamaahnya, dan sebagainya. Tapi bukan berarti tidak ada kesalahan di sana, nggak ada sesuatu di sana, ada saja. Di mana-mana ada. Walaupun tentunya di sana lebih minim dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengerikan rusaknya. Bolehkah melihat keramaian malam tahun baru walaupun hanya dari teras rumah saja? Saya susah menjawabnya. Karena kebetulan saya juga ikut lihat. Wallahualam. Yang jelas jangan ikut merayakan. Bagaimana seorang salaf menjelaskan kepada awam bahwa ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam hal sanad dan asarnya sampai kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada beberapa atau ada riwayat-riwayat dari beliau yang dengan sanadnya sampai kepada sahabat. Sebagaimana para ulama yang lainnya juga meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi bukan berarti semua apa yang diriwayatkan dari beliau berarti sahih. Beliau seorang ulama, alim, masya Allah mujaddid, tetapi tetap beliau adalah bukan seorang yang ma'asum dari kesalahan. Ada riwayat-riwayatnya yang dhaif. Tetapi inti yang disampaikan oleh beliau adalah hak. Yaitu mengembalikan manusia agar beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Maka itu yang harus diperjuangkan. Tauhid yang diajarkan oleh beliau. Seorang bermanhaj salaf yang tergelincir dalam keharaman atau dosa, apakah dia secara otomatis keluar dari manhaj salaf? Tidak. Tidak secara otomatis keluar dari manhaj salaf. Bahkan, mereka-mereka ahlu sunnah salafiyun bukan orang-orang maksum. Orang-orang yang manusia. Manusiawi, kadang salah, kadang keliru, kadang berdosa. Tetapi mereka punya istijabah. Istijabah itu menerima ketika ditegur. Menerima ketika dinasihati. Dan ketika dibawakan ayat dan hadis. Sami'na wa ta'ana. Kami dengar, kami taat. Dan dia segera bertaubat. Itu seorang yang ahlu sunnah. Seorang mukmin. Tetapi kalau ahlul hawa. Dia berbuat dosa. Ketika ditegur dia akan bela diri dengan berbagai macam cara. Tapi kan begini, tapi kan begitu, tapi kan begini. Itu sudah kelihatan. Bahwa dia pengekor hawa nafsu. Apakah boleh seorang suami memanggil istrinya dengan sebutan ummi dan seorang istri memanggil suaminya dengan sebutan abi dalam rangka mengajarkan anak-anaknya atau bagaimana sebutan yang dibenarkan? Kalau mau dilanjutkan setelah kalimat ummi dengan nama anaknya yang terbesar. Ummi fulan. Abinya juga dikatakan Abu Fulan. Ya Abu Fulan gitu. Tetapi saya tidak menyatakan haram, tidak. Tetapi adaban saja, memakai kata yang terbaik. Sebab ada seorang yang memanggil dengan kalimat saudaraku, dikatakan, apakah dia saudaramu? Oleh Nabi SAW. Artinya dia tegur. Dia memanggilnya kakak misalnya. Apakah dia kakakmu? Oh enggak, itu istriku. Keterkejutan Nabi itu menunjukkan bahwa sebaiknya jangan begitu. Kalimat yang tepat. Boleh mengajarkan, ya tentunya jangan terus-menerus. Sampai akhirnya terjadi kesalahpahaman. Apakah boleh meminta bantuan kepada seseorang yang soleh, misalnya ulama atau asatidzah untuk mendoakan? Boleh, tetapi tidak dianjurkan. Artinya tidak ada larangan, tidak dosa kalau kamu meminta pada orang lain, doakan saya, tidak mengapa. Tapi dianjurkan sebaiknya kamu berdoa sendiri. Oh, tapi dia lebih soleh dari saya, jadilah engkau lebih soleh dari dia. Iya kan? Ya kalau kamu gak soleh, ya jadi soleh dong. Tapi dia ibadah lebih banyak, kamu juga perbanyak ibadahnya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini 25 kalau satu pertanyaan. Satu pertanyaan, lima pertanyaan. Berarti 25 kali 25. Pinter-pinteran. Ada pertanyaan. Tersebar ucapan, barangkali ustadz-ustadz yang ditahdir lebih bertakwa daripada yang mentahdir. Barangkali lagi. Sudah saya katakan. Perah, barangkali itu di belakang rumahmu sana. Jangan dibawa-bawa ke sana kemari. Kita mengukur secara zahir. Kalau zahirnya dia salah menyimpang, ya katakan dia salah menyimpang. Selesai. Nah, kumala zahir, kita hukumi secara zahirnya. Urusan barangkali, barangkali, barangkali, ba'din. Tinggal di rumahmu sana. Jangan dibawa-bawa kemana-mana. Satu saja jawabnya. Walaupun ada dua pertanyaan atau tiga pertanyaan. Apa benar? Wallahualam. Ucapan Rasulullah SAW ada wahyu dari Allah, kecuali ijtihad dari beliau. Dengan apa diketahui suatu ucapan dari beliau adalah ijtihad. Barakallahu fikum. Ada perkara-perkara yang berkait dengan hal-hal yang gaib, berita-berita yang akan datang, hukum halal dan haram. Makanya tidak mungkin dari ijtihad beliau sendiri. Tetapi ketika berjalan dalam perjalanan, sebaiknya kita tunggu di sini, sebaiknya kita buka, bikin kemah di sini, itu ijtihad beliau. Karena bisa saja di sana juga boleh, di sini juga boleh. Itu perbedaannya. Tapi kalau masalah hukum, sama atau mirip dengan apa yang dikatakan marfu' hukmi. Dengan yang bukan. Marfu' hukum itu artinya seorang sahabat menyatakan dengan kalimat-kalimat. Bahwa kita diperintah di zaman Nabi, kita dilarang. Itu walaupun ucapan sahabat, tapi hukumnya marfu'. Juga dikatakan minas sunnah, termasuk sunnah begini, termasuk sunnah begitu. Itu juga hukumnya marfu'. Dan kalau mereka sahabat, sahabat yang ngomong, tapi berbicara pada perkara-perkara yang tidak mungkin berijtihad. Maka itu juga dianggap hukumnya marfu' dari Nabi. Enggak mungkin berani mereka menyatakan seperti itu. Seorang sahabat menyatakan hadza haram. Apa mungkin dari dirinya? Atau dari Nabi SAW? Dari Nabi. Wa hadza wajib. Tidak mungkin dari dirinya. Karena tidak mungkin ijtihad dia sendiri. Tapi kalau perkara-perkara yang lain, yang yusawi atau yasugu fihi ijtihad, yang pantas di dalam ijtihad, maka belum tentu. Kalau kita katakan itu ucapan sahabat. Itu kita katakan ucapan sahabat. Demikian pula apa yang terjadi pada Rasulullah SAW, kalau perkara-perkara yang tidak mungkin padanya ijtihad, berarti wahyu. Nah, mohon penjelasan tentang Syiah dan terbagi menjadi berapa Syiah tersebut. Wallahu a'lam. Banyak aliran-aliran mereka. Bahkan ada yang sangat kafirnya, ada yang sudah tidak tersisa keislaman sama sekali, ada yang berbagai macam. Ada Isna Asyariyah, ada Zaidiyah. Ini kalau tulisannya sama ini jawab semua enggak nih? Kayaknya satu orang ini. Bagaimana hukum kredit motor? Sementara saya sedang dalam proses mengangsur. Yang saya ketahui bahwa kredit motor itu, kalau ain ma'lum, bisamanin ma'lum, ila waktin ma'lum, falabas. Bagaimana fatwanya Syekh Ibnu Baz dan lain-lain. Kalau bendanya jelas, harganya jelas, dan waktu angsurannya jelas, tidak mengapa. Tetapi kalau ada yang tidak jelas dari salah satunya, maka itu haram. Kalau barangnya tidak jelas, pokoknya kumpulkan tiap bulan sekian, selama satu tahun. Mungkin kamu dapat ini, mungkin dapat itu, mungkin dapat ini. Kita akan undi nanti. Nah, itu judi, tidak boleh. Ternyata dapat yang murah, rugi dia. Atau barangnya jelas, motor. Tetapi uangnya enggak jelas. Bagaimana? Ya ini sekian, kalau enggak terlambat. Kalau terlambat tambah sekian. Kalau terlambat tambah sekian lagi, kemudian tambah sekian lagi, tambah sekian lagi. Berarti enggak jelas harganya. Itu riba, enggak boleh. Atau kalau waktunya yang enggak jelas. Pokoknya kamu kumpulkan sekian tiap bulan, sampai kapan saja. Itu sampai kapan? Ya seterusnya. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak jelas itu namanya. Maka harus jelas waktunya, jelas harganya, jelas barangnya. Kalau ternyata ada riba, maka jangan. Ini pertanyaannya bagaimana saya sedang proses mengangsur. Kalau kenyataannya di sana ada pelanggaran, maka lunasi kalau mampu. Kalau tidak mampu, Allah Ta'ala alam, hendaklah kamu meminjam yang tidak riba untuk dibayarkan, kemudian kamu angsur dengan normal kepada orang yang meminjamkan tadi. Nah, bagaimana bantahan terhadap Buya Yahya yang menukil dari Baihaqi tentang mempermasalahkan hadis tentang budak wanita, bahwasanya riwayat tersebut syadz. Budak wanita yang mana? Yang ditanya Aynallah itu. Nah, itu dibawakan oleh Imam Syafi'i. Nah. Yang saya maksud tadi yang marah-marah, itu Buya Yahya. Yang kayak orang kesurupan itu tadi, di mana? Bagaimana Allah dikatakan di atas? Allah itu tidak di mana-mana. Ngamuk-ngamuk ketika mendengar radio kita di Cirebon. Ada apa? Kok kayak dirukyah, kayak jin dirukyah? Jangan dengarkan syubhat mereka. Jangan dengarkan syubhat mereka. Kalaupun kamu anggap hadis itu syadz, tentang Allah di langit itu terlalu banyak dalilnya. A'amintum man fis sama. Siapa yang dimaksud? Allah. Apakah kalian tidak beriman, tidak merasa aman, tidak takut dengan yang di langit sana? Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya. Apa? Dhaif juga riwayatnya ya Abu Yahya. Oh syadz riwayatnya. Hadis kok dikatakan dhaif. Amin. Allah Azza wa Jal itu mampu segala sesuatu. Mampukah Allah begini, begini, begini, begini? Ini biasa pertanyaan filsafat. Tidak pantas dibacakan. Bagaimana menjawabnya? Naam. Disebutkan di situ di dalam akidah as-safariniyah. Kalimat yang sangat bagus di situ, yang subhanallah saya enggak nyangka sama sekali kalau ternyata syubhat yang sekarang diucapkan oleh mereka yang seakan-akan sangat sulit dijawab, ternyata sudah dijawab sekian lama yang lalu oleh Imam Syafi'i ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'in yang tidak mustahil. Apa kalimat bahasanya saya lupa. Qadirun ala kulli syai'in mungkin. Wallahu qadirun ala kulli syai'in mumkinin. Ada kalimat mungkin. Bahwa Allah maha kuasa untuk berbuat apapun yang memungkinkan. Bukan yang mustahil. Kalau yang mustahil, memang mustahil tidak bisa. Contoh yang mustahil. Terang dan gelap bersama-sama di satu tempat saat yang bersamaan. Mungkin apa enggak mungkin? Kalau ada terang, enggak ada gelap. Kalau ada gelap, enggak ada terang. Coba bikin gelap dan terang, bisa enggak? Itu bukan sesuatu yang bisa atau tidak bisa. Memang kenyataannya tidak mungkin. Mustahil. Maka dikatakan dalam syarahnya, syarah matannya Safariniyah tadi, telah menyatakan bahwa Allah qadirun ala kulli syai'in mungkin. Syarahnya, maka qudratullah la yata'allaq bil mustahil. Ini si penanya, hendaklah mencatat. Di kertas apa saja yang dibawanya, tulis yang jelas, dikasih kotak, kasih stabilo yang tebal, dan pegang terus, jangan sampai lupa. Qudratullah la yata'allaq bil mustahil. Kekuasaan Allah tidak berlaku, tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Mustahil itu bukan bisa tidak bisa. Mustahil itu memang tidak mungkin terwujud. La yata'allaq bil mustahil. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Jawaban Imam Safarini dibawakan oleh Syekh Yahya An-Najmi menjawab tuntas subah-subah tadi. Kan banyak pertanyaannya. Bisakah Allah menciptakan yang lebih besar daripada dirinya? Mustahil. Enggak ada yang lebih besar daripada dirinya. Mau bikin apa? Oh, enggak ada kok yang lebih besar daripada dirinya. Mau bikin apa? Enggak ada. Bisa enggak membuat sesuatu? Sesuatu apa? Enggak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Sahih. Bisakah Allah melahirkan? Mustahil. Itu perkara yang mustahil. Bukan masalah mampu atau tidak mampu, bisa atau tidak bisa. Dan sekian pertanyaan-pertanyaan itu sejenis, tapi berbagai macam bentuk, kita katakan jawabannya dengan satu jawaban saja. Bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, qadirun ala kulli mumkinin, wala yata'allaq bil mustahil, wala yata'allaq bil mustahilat. Nah, Masya Allah, pertanyaan yang sangat dalam sekali. Bagaimana menjadikan Islam bisa jaya seperti di masa Khulafaur Rasyidin? Man Yuzid, siapa yang menjawab? Ini bisa dijadikan pertanyaan kepada antum semuanya karena sudah sering disebut, sudah sering dibaca. Hah, Man Yuzid? Jawabannya Imam Malik. Hah? La yuslihu hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Enggak akan bisa memperbaiki umat ini kecuali dengan sesuatu yang pernah memperbaiki umat pertamanya. Itu jawabannya. Ya, ini seperti apa yang dibawa oleh mereka, seperti apa yang telah memperbaiki mereka, itu yang kita bawa, yang kita pegang. Kalau kita sudah lepas dari apa yang dibawa oleh mereka, enggak akan bisa seperti mereka. Aliran Mu'tazilah di Indonesia, apa ada? Bisa diberi contoh siapa orang-orangnya? Siapa ya? Orang-orangnya banyak sesungguhnya. Tetapi kelihatannya sudah lebih parah dari Mu'tazilah. Yaitu kaum liberal. Nah, liberal itu berpikir bebas dengan akalnya sendiri, sehingga mereka berbicara dengan seenaknya. Cikal bakal mereka itu Mu'tazilah. Cuma karena akal mereka, mereka bebaskan untuk berpikir dengan seenaknya masalah agama, akhirnya semakin lama semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak, yang akhirnya sekarang sudah semakin mengerikan. Sudah berani mencerca Nabi, mencerca Rasul, mencerca agama, sudah berani memuji orang kafir, membela orang kafir, ila akhirih. Sangat banyak. Dan yang menyatakan tidak percaya dengan takdir, tidak percaya dengan itu banyak. Kalau di Cirebon ada Dr. Salim Bajri. Ada dosen IAIN di sana. Yang dikasih gelar doktor karena di sana tidak punya doktor. Betul. Karena tidak punya doktor, akhirnya dia dikasih gelar doktor honoris. Apa dia kasih hadiah begitu. Supaya kampusnya punya doktor. Gurunya. Dia selalu bolak-balik belajar untuk mencari gelar doktor ke Harun Nasution. Itu juga Mu'tazilah. Bahkan terang-terangan menyatakan bahwa saya sangat cocok dengan madhab Mu'tazilah. Ngomong seperti itu. Tenang. Tetapi alhamdulillah enggak laku. Sampai-sampai dia berani berkata bahwa rukun iman itu sebaiknya 5 saja. Iman kepada takdir itu enggak perlu. Karena kalau kaum muslimin beriman pada takdir, misalnya mereka akan mundur katanya. Astagfirullah, astagfirullah. Terang-terangan menentang rukun dari rukun-rukun iman. Berbicara tentang marahnya Allah, apakah bisa dikatakan bahwa Allah marah ketika bencana alam menimpa manusia seperti banjir dan lainnya? Tidak mesti. Mungkin juga Allah murka pada mereka kemudian Allah azab. Bisa juga Allah uji mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Atau bisa juga sebagian-sebagian. Allah marah pada sebagiannya dan Allah uji sebagian yang lain. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم والعفو منكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.